Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat mengkaji bersama-sama ayat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami makna-maknanya, mencari petunjuk dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Kita telah sampai pada ayat 33 dari surah Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada hari yang lalu kita telah mendengar bersama bahwa keangkuhan awal dari musibah, jangan mencari penyakit dengan keangkuhan diri, dengan menutup diri dari perubahan, dengan menutup diri dari sifat-sifat yang positif, karena itu akan mendatangkan azab dan musibah. Maka pada hari ini merupakan rahmat kasih sayang Allah yang diteteskannya kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi sosok yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk atau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Di sini terlihat jelas satu cuplikan dari kasih sayang yang dititipkan Allah kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Allah sekali-kali tidak akan mengazab manusia pada masa Nabi Muhammad hidup. Allah tidak akan sekali-kali mengazab kaum kafir Quraisy. Allah tidak akan sekali-kali mengazab kaum Yahudi Madinah sementara Nabi Muhammad masih hidup di antara mereka. Dan yang kedua merupakan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa tidaklah pula Allah akan mengazab manusia dari dulu sampai sekarang sedang mereka masih terus beristighfar meminta ampun. Kata tafsir yang pernah saya baca mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Nabi Muhammad telah pergi mendahului kita, sehingga pada zaman dahulu ada dua tameng turunnya azab, yaitu sosok Nabi dan istighfar. Ketika Nabi Muhammad sekarang sudah tiada, maka tameng kita tinggal satu, yaitu istighfar. Maka dengan memperbanyak istighfar, mudah-mudahan azab terhindar dari kita. Lebih jelasnya kami persilakan Ustaz Ardiansah untuk menceritakan bagaimana Nabi Muhammad begitu dapat menjadi tameng dari turunnya azab. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat berterima kasih sekali kepada Radio Republik Indonesia yang terus menyiarkan acara ini. Semoga radio ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun mendapat keberkahan dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Para pendengar yang berbahagia, tentunya kita sama mengetahui bahwa manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh para nabi dan rasul. Kisah-kisah tentang Isra dan Mi'raj ini sangat syarat menjelaskan, menginformasikan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi imam oleh para nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu ketika mereka bertemu di Masjidil Aqsa dan di tempat-tempat yang lain. Nah, yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Dan tentunya karena beliau adalah nabi penutup, maka syariat yang beliau bawa adalah syariat yang pamungkas pula, artinya syariat yang menjadi muhaimin, menjadi penutup bagi syariat-syariat yang lain, penyempurna bagi syariat-syariat yang lain. Artinya syariat yang sebelum Nabi Muhammad itu sudah tidak berlaku lagi dan sudah expired, maka yang dipergunakan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka disebutlah dia sebagai orang kafir atau orang musyrik. Nah, keberadaan Nabi Muhammad baik ketika beliau masih hidup, ya khusus secara khusus ketika beliau masih hidup, ini merupakan keutamaan. Karena di antara hadis yang disebutkan bahwa at-tabarruk, mengambil keberkahan dari diri Nabi Muhammad SAW, artinya dari tubuhnya, ini dibenarkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang sering sekali mencari momen di mana tubuh Nabi Muhammad itu terbuka atau tersingkap. Jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW, ya, ketika itu disebutkan di dalam riwayat sedang melaksanakan umrah, tersingkaplah bahagian perutnya sehingga terlihatlah pusatnya. Maka datanglah seorang sahabat mengendap-endap sampai akhirnya dia berada di dekat dengan Rasulullah, dan kemudian secepat pula dia memeluk perut Rasulullah dan menciumnya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan beliau mengatakan bahwa apa yang bersentuhan dengan tubuhnya itu tadi tidak akan pernah terjilat oleh api neraka. Jadi ini adalah kekhususan-kekhususan daripada beliau, dan mungkin salah satu penyebab dari mengapa kok orang Yahudi dahulu ingin mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi, ini adalah antara lain sebabnya di situ mungkin ingin bertabarruk dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi karena ingin mencemoohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang inti yang ingin kita ambil bahwa jasad beliau itu memang jasad pilihan, bukan jasad-jasad sembarangan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa azab yang pernah turun kepada kaum Nabi Nuh, begitu juga kepada kaum Nabi Saleh dan bagi Nabi Zakaria dan yang lain-lainnya, maka itu tidak terjadi pada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada kekasih Allah di situ, dan mustahil Allah akan menyiksa kekasihnya sendiri atau membuat kekasihnya itu sendiri dalam kondisi yang tidak mengenakan. Mungkin itu, Ustaz. Iya, benar sekali kata Ustaz Ardiansyah. Di sisi lain kita juga menemukan bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu rahmat, begitu kasih dan begitu sayang, sehingga azab Allah pun enggan untuk turun karena sayangnya Nabi Muhammad kepada umat manusia pada waktu itu. Maka kita menemukan di tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ini, ketika Nabi Muhammad beserta para sahabat begitu menggebu-gebu untuk umroh dari Madinah menuju Mekah, tetapi rupanya kaum kafir Quraisy menghadang di tengah jalan dan menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat tidak dibenarkan untuk masuk Masjidil Haram. Pada waktu itu terjadilah Sulh Hudaibiyah. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu diminta untuk menulis perjanjian itu. Ketika Ali bin Abi Thalib didikte oleh Nabi Muhammad untuk menulis, tulislah atas nama Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba kaum kafir Quraisy mengatakan, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Karena apa? Karena kalaulah dia Rasulullah, berarti kami telah mengimani dia sebagai Nabi utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak benci. Nabi Muhammad tidak mengatakan kepada pengawalnya, ajudannya, pasukannya untuk menyerang kaum kafir Quraisy, tetapi dia mengatakan dengan lemah lembut kepada Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, "Uktub ya Ali Muhammad bin Abdullah." Ini merupakan wujud dari kasih sayang bahwa politik tidak selamanya harus dijalankan dengan kekerasan, intimidasi dan kekejaman. Di sisi lain kita juga melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterpa gosip tidak enak. Aisyah, istri yang paling dia cinta, dituduh telah melakukan serong dengan satu ajudannya, satu prajuritnya. Dan Nabi Muhammad tidak mengucapkan satu kata kasar pun kepada istri yang dia cintai itu, sampai Abu Bakar merasa malu, tetapi tetap saja Nabi Muhammad tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada istri yang pada waktu itu desas-desus sungguh sangat mengejutkan kota Madinah pada waktu itu. Ini merupakan wujud bagaimana Nabi Muhammad juga sangat berlaku kasih dan sayang tidak saja kepada umat dan sahabatnya, tetapi juga kepada istri dan anak-anaknya, kepada para pembantunya. Dia tidak pernah menyuruh pembantunya. Dia bahkan ketika pembantunya membawa sesuatu yang lebih berat dari yang tidak bisa dipikulnya, Nabi Muhammad tidak segan-segan untuk menjinjing bersama dengan pembantu tersebut. Apa yang dimakan oleh Nabi Muhammad, itulah yang dimakan oleh pembantunya. Sehingga benarlah kalau disebutkan Allah enggan menurunkan azab karena Nabi Muhammad begitu cinta dan kasih kepada hamba dan keluarga serta sahabatnya. Iya, mungkin ada sedikit tambahan Ustaz dari saya bahwa sebenarnya lah kehadiran orang-orang yang saleh di suatu tempat itu memang menghindarkan penduduk kampung itu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa kalaulah tidak karena anak-anak yang sedang disusui oleh ibunya dan begitu juga orang-orang tua yang menegakkan salat pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya telah menurunkan azab atas diri kalian. Artinya apa? Karena anak-anak bayi yang belum berdosa, yang disusui oleh ibunya, yang masih dalam gendongan, kemudian begitu juga orang-orang yang hamba-hamba Allah yang salat, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, maka mereka ini adalah menjadi tameng atau benteng bagi orang-orang yang lain, orang-orang zalim yang lain, dari tidak diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Nah, kalaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah, maka itu bukanlah merupakan kebencian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi itu adalah kasih sayang Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam tanda kutip mematikan seseorang, artinya mengambil nyawanya dengan suatu kejadian padahal dia adalah orang saleh, sehingga orang-orang bertanya, kenapa kok itu menimpa pada dirinya? Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap orang itu, sehingga Allah menginginkan agar orang itu segera kembali pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis disebutkan betapa rindunya surga-surga itu kepada para syuhada dan kepada orang-orang yang saleh. Jadi kematian seorang yang saleh dalam suatu kejadian, apakah itu banjir bandang atau kejadian tertentu yang terkadang memunculkan pertanyaan dari banyak orang, kenapa kok itu terjadi pada daerah ini dan daerah itu padahal di dalamnya banyak sekali orang-orang yang saleh, maka jawabannya bisa jadi karena sayangnya lah Allah kepada mereka. Maka daripada itulah hidup seorang mukmin itu antara dua hal, sebagaimana yang pernah saya dengar dari Profesor Dr. Abdullah Shah yang mengatakan hidup ini antara sabar dan syukur. Ketika kita ditimpa, seorang mukmin itu ditimpa dengan suatu musibah, maka dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan ketika dia mendapatkan suatu kebahagiaan dan kemudian dia bersyukur, maka dia juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, caleg yang sekarang ini menang, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaannya dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mungkin yang belum beruntung, mungkin perlu memperbanyak sabar. Mungkin itu. Iya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, seseorang ingin sukses, maka dia harus menelusuri jalan-jalan kesuksesan itu. Begitu juga seseorang mukmin yang ingin masuk surga, maka dia harus berani untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Karena apa? Karena surga tidak akan diraih sebelum seseorang dinyatakan wafat atau mati. Jadi bukanlah kematian itu yang disesali, tetapi betapa banyak amal yang telah kita persiapkan di dunia ini. Bilalah amal yang telah kita persiapkan mengharapkan rahmat Allah menjadi keyakinan dalam hidup ini, maka kematian adalah jalan untuk menuju surga yang kita idam-idamkan. Tetapi ketika kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kemaksiatan, kedurhakaan, bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mempersiapkan hari akhirat dengan neraka. Nauzubillah min zalik. Untuk itu, sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah tadi, hidup ini tergantung apa yang kita lakukan. Bila kita melakukan hal-hal kebaikan dan kita adalah orang baik, maka semua yang terjadi itu sifatnya adalah musibah, ujian untuk mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila yang kita lakukan atau mindset, pemikiran kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan kejahatan, maka musibah yang datang itu merupakan azab, na'udzubillah min zalik. Karena itu azab, maka menyelesaikannya memohon ampun, beristighfar sebanyak-banyaknya, sebagaimana ayat ini berkata, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kalaulah kita beristighfar, maka azab tadi berubah menjadi musibah dan itu tangga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.